الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد Alhamdulillah, Alhamdulillah, kita perlu mengulangkan yang kita ambil dari Taulih Al-Ahkam di Masjidina Berhamad bersama Allah Ta'ala. Kita kali ini membahas hadis yang ke-83. قال الله رحمه الله تعالى وعن سلمان رضي الله عنه انه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبله بغائب او بول او ان نستنجي باليمين او ان نستنجي باقل من 3 احجار او ان نستنجي برجيع او عظم رواه مسلم. Makna kata ijma' secara global ini menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami menghadap atau mengarah pada arah kiblat ketika sedang kencing atau sedang buang air besar. Pertama, Nabi melarang kami menghadap kiblat ketika kencing atau buang air besar. Yang kedua, kita juga dilarang untuk istinja menggunakan tangan kanan, cebok menggunakan tangan kanan. Yang ketiga, kita dilarang untuk istinja atau juga istijmar dengan menggunakan kurang dari 3 batu. Kalau media yang batu, kalau yang selain batu ya kurang dari 3. Akhir bisu menggunakan roji. Roji itu dijelaskan di sini rautu lil had, kotoran dari hewan yang memiliki kapal. Kalau seperti kuda, kudai, bilal, itu kotorannya namanya rajie. Aumin atau istinja menggunakan tulang. Jadi itu hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah SAW terkait dengan adat kotor berhaji. Dari makna hadis yang secara global telah kita ketahui tadi, mungkin kita bisa ambil sejumlah faedah. Ya, karena larangan menggunakan hal-hal yang disebutkan tadi dalam proses istinja, larangan kanan kurang dari 3 atau 3 kali pusat. Ya. Ini yang dimaksud, walaupun disebut medianya batu, tapi yang dituju itu maksudnya satu batu itu kali besar. Jadi seandainya seorang mendapatkan batu yang tipik kemudian lebar, dia bisa menggunakan 3 sisi yang berbeda untuk 3 kali usapan, itu boleh. Itu boleh. Jadi kalau seorang mendapatkan batang kayu yang agak panjang membawanya, jadi saat dari tiga tempat yang berbeda, maka intinya adalah jangan hanya sekali usap, gitu. Jangan hanya sekali usap, karena biasanya bahan yang ada itu cukup hanya untuk sekali usap. Sehingga Rasulullah menyarankan atau memerintahkan agar jangan menggunakan kurang dari 3 batu. Jadi minimal 3 kali usapan. Kalau pakai tisu itu ya pakai tisu lah kalau dia. menghadap kiblat, karena kita adalah jihad musyarakah, arah yang dimuliakan, arah kita adalah arah yang dimuliakan. Walaupun dokter hadirnya ini tidak membedakan antara kondisi seseorang apakah dia berada di dalam ruangan atau di tempat terbuka. Dokter hadirnya kan tidak membedakan ya. Pokoknya jangan menghasilkan dari ya BAB atau BAK. Akan tetapi ada kilas di kalangan para ulama tentang orang yang berada di dalam kaktus atau di dalam toilet yang tertutup dengan tembok, boleh tidak dia menghadap kiblat atau membelakangi kiblat? Dan ternyata yang dilarang itu bukan hanya menghadap, nanti membelakangi juga dilarang. Bagaimana dalam riwayat Sahihain dan hadisnya Abu Ayyub, Abu Ayyub radhiyallahu anhu, Abu Ayyub al-Ansari, nama aslinya siapa? Ada yang tahu? Siapa nama aslinya Abu Ayyub? Khalid bin Zaid, Khalid bin Zaid Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan dari Rasulullah SAW, "Idza ataitumul ghadithah fala tastaqbilu al-qiblata bi ghadithin wala bawlin wala tastaqbiluha walakin syarriqu aw ghadribu." Hadis ini diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di kota Madinah. Dan kiblatnya orang yang ada di Madinah itu rumah lapan. Jadi beliau memerintahkan kalau kalian sedang buang air besar, menerangi tempat untuk buang air besar dan buang air kecil, maka jangan kalian menghadap kiblat dan jangan juga membelakangi kiblat. Tapi hadaplah ke barat atau ke timur. Nah, kalau itu nggak bisa kita pakai di sini, karena kita tidak boleh di arah barat. Ini hanya berlaku bagi orang-orang yang kiblatnya seperti warga Madinah. Kalau kiblatnya ada di timur atau di barat, maka dibalik pemahamannya, ya utara atau selatan. Nah, untuk melengkapi pembahasan nanti ada hadis setelahnya. Ini hadisnya Abu Ayyub tadi itu dibahas setelah hadis ini, ya. Yaitu Malik walisara' an Abi Ayyub al-Ansari. Walisara' artinya diriwayatkan oleh Al-Qudus Sittah Tut atau jadi Al-Qudus Sittah Tut Imam Ahmad masih ini cuma ada empat sama Ustaz semuanya berjaya dari Abu Al-Bawi Al-Bawi Salah Tastar Tut Sittah Wala Tastar Tidu Hati Ghaib Wala Tawul Wala Musyadidu Al-Qudus Sittah. Nah, ini saling berkaitan ya. Kurang jadi saling berkaitan, saling melengkapi. Jadi hikmah dibalik larangan menghadap kiblat itu agar arah kiblat itu tidak dipergunakan ketika seseorang membuang sesuatu yang najis. Jadi membuang air besar ini termasuk untuk taklim syairillah. Memanfaatkan syair Allah palingnya minta terkulu. Siapa yang melakukan syair-syair Allah berarti termasuk bukti bahwa dia ini bertakwa kepada Allah. Kalau kita kiaskan di sini, kalau arahnya saja kita harus hargai, lantas bagaimana dengan Ka'bahnya itu sendiri? Ya, maka jelas ini mimbar di Allah lebih harus lagi juga kita hargai. Semua yang bersifat menodai kehormatan Ka'bah, contoh, alhamdulillah karpet kita tidak ada nama Ka'bahnya. Sering tidak masuk kita ada karpet gambar kapal aja kan. Kan begini. Itu simbol itu simbol Baitullah, sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan kita lima waktu disuruh menghadap ke sana. Masa kita gambar di karpet, diinjek-injek. Ini kan namanya jelas sesuatu yang tidak menghargai. Jadi bisa kita kiaskan karena semua bentuk tidak menghargai siar-siar Allah itu tidak boleh terjadi. Walaupun hanya gambar, karena gambar ini adalah gambar Ka'bah. Ya. Sebagaimana pemerintah Republik Indonesia tidak akan terima kalau ada orang jadi kesatu masjidnya itu merah putih. Kira-kira kenapa enggak sama ini? Wah, mau menghina simbol negara ini. Terus saya enggak perlu masuk. Ini tapi ini merah putih ini warna ya. Yang memiliki nilai gitu. Enggak boleh menjadikan apa namanya kahatan atau warna-warna yang sifatnya tidak menghargai kan. Nah apalagi itu Ka'bah Baitullah. Jadi jangan sampai itu terjadi. Demikian juga di antara bentuk yang kurang menghargai adalah ini sering menjadi cindera mata kalau orang pulang haji, pulang umroh ya, pakai kalung ada gambar Ka'bahnya ya, gantungan kunci ada apa minyak ke Ka'bah itu sudah disampaikan oleh para ulama tidak boleh karena itu menjatuhkan ya, menjatuhkan kemuliaan simbol yang namanya Ka'bah ini. Bukan untuk itu Ka'bah diperlakukan ya. Bukan untuk dijadikan gantungan kunci, dijadikan kalung untuk orang masuk ke jeding, masuk ke tempat-tempat haji dengan menggunakan kalung yang ada simbol Ka'bahnya ya, atau berhasil pokoknya tidak selaras dengan taklim syair pengakuan terhadap syair-syair Allah Subhanahu wa ta'ala. تعظيم البيت العتيق يشمل حرمه مما أدخلته الحدود التي تفصل الحرم من البيت. Masih ada kaitan dengan arah kiblat ini. Kiblat itu ukurannya adalah lokasi Masjidil Haram di mana itu ada Baitullah. Termasuk menghargai kiblat, arah kiblat adalah menghargai tanah suci itu sendiri. Dan semua yang masih masuk ke dalam area tanah suci itu harus dihargai, harus dihormati. Termasuk syiar-syiar, syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik yang berada di area Masjidil Haram maupun yang di luarnya. Contoh yang berada di area Masjidil Haram adalah Alhamdulillah Sholat Marwah Sumur Zamzam. Karena ini syaratnya ditulis pada tahun sebelum ditutup oleh pemerintah Saudi. Jadi sekarang mungkin kita bingung di mana Gunung Sumur Zamzam di mana. Padahal itu tadinya ada di lokasi Kowak yang sekarang ini. Jadi sekitar tahun 2002 ya, sudah ditutup. Agar area Kowaknya lebih dekat. Hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang ingin merawat. Kalau untuk umum tidak bisa ini. Demikian juga Arafah, Muzdalifah. Kalau Arafah itu di luar tanah Arab, tapi dia masuk dalam syiar simbol-simbol agama, jumrah, semuanya termasuk syiar-syiar yang harus kita hormati berkata Allah wa masyu'afin sya'atul Allah fa'innaha min taqwa al-qulub. Faedah berikutnya ini tapi juga berkaitan dengan ta'lim syahirillah. Karena hadir ini intinya juga dengan artikel dulu di Ilmati. Jadi Masyid Al-Bakam beliau melibatkan pembahasannya meliputi hal-hal yang berkaitan dengan penghormatan terhadap syiar-syiar agama. Kata beliau disini ala fa'idah anna ibadah tauhidiyah, berdasarkan kaidah bahwa ibadah itu sifatnya babul tauhid. Tauhid itu artinya kita tidak bisa beristihad dulu, kita hanya mengikuti yang ada, tidak bisa berkreasi. Tidak boleh kita berkreativitas kemudian menentukan, menciptakan ibadah model baru. Tidak boleh. Ibadah itu sifatnya tauhid, ya. Sudah paket dari sononya seperti itu. Ini kaidah. Dan kaidah ini juga berdasar dari dalil yang cukup banyak. Di antaranya Allah mensuraka syara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan billah. Allah mengkritik orang-orang musyrik karena mereka ini dianggap memiliki sekutu-sekutu selain Allah yang mensyariatkan ajaran-ajaran agama yang tidak diizinkan oleh Allah. Nah, lihat, tidak boleh ada syariat kecuali atas izin Allah. Berarti ibadah itu tidak bisa semau kita, tapi harus ada izin. Izin yang berupa perintah, yang berupa perintah. Makanya kalau orang al-aslu dari ibadat al-mana, hukum akmal ibadat itu tidak boleh kita lakukan begitu saja kecuali kalau ada perintah. Kalau ada perintah, jangan. Kalau mau amarah, baliknya. Selama tidak dilarang, hukum akmalnya boleh. Kalau kau keadaan dan ibadat tauhid, ya, berdasarkan keadaan mau ibadat itu sifatnya tauhid, ya, harus berdasarkan perintah dan petunjuk pelaksanaan. La yusra'u minha illa ma syara'ahu Allah wa Rasul. Berarti tidak boleh ada ibadah yang dianggap masyru' kecuali kalau memang Allah atau Rasulnya mensyariatkan, mengajarkan. Fa inna la tadkhul hadhihi al-masya'ir fil hukm ma'a al-ka'bah al-musharrafa bin nahyi 'an istiqbaliha wa istiqbaliha bil dawr wa al-qahir. Nah, kaitannya apa dengan ta'zim di sini? Karena dalil yang berbicara tentang larangan menghadap atau membelakangi ketika buang hajat itu hanya berkaitan dengan kiblat, dan kiblat itu sendiri dengan Ka'bah, ya. Maka ini tidak berlaku bagi makam Ibrahim, Bukit Safa, Mina, Arafah, Muzdalifah dan lain-lain. Berangkat dari kaidah bahwa hukum asal ibadah itu sifatnya tauhid. Kita tidak bisa beristihad dalam hal melarang sesuatu dan larangan ini kaitannya dengan ibadah. Ini kan dilarang, dilarang menghadap kiblat karena itu sesuatu yang dimuliakan, dimuliakan. Jadi tidak berlaku untuk yang selain kiblat. Tidak ada larangan untuk membelakangi makam Ibrahim atau menghadap makam Ibrahim ketika seseorang buang jasa menghadap sekit sofa, menghadap sekit marah, menghadap sawah. Enggak, tidak dilarang. Yang dilarang menghadap menghadap kiblat. Tapi mereka punya kesamaan, yang lain-lain ini sama-sama harus dimuliakan. Cuma caranya tidak harus seperti itu. Tidak harus dengan cara tidak menghadap kepadanya ketika buang jasa. Tapi kalau sifatnya itu menghinakan, tetap tidak boleh. Ya, seperti tadi itu, gambar ditaruh di tempat yang diinjek-injek oleh orang. Ya, tidak boleh seperti itu. Faedah selanjutnya, larangan istinjak atau istijmar dengan menggunakan tangan kanan. Ini merupakan bentuk penghormatan terhadap tangan kanan. Sehingga istinja otomatis hanya dilakukan dengan tangan kiri. Tapi di dipinggir lebih jauh selama tangan kirinya tidak menggunakan cincin yang bertuliskan nama Allah. Jadi kalau ini kita korelasi dengan hadis yang pernah kita bahas beberapa waktu yang lalu, walaupun hadisnya statusnya mungkar, suasana Rasulullah kalau masuk ke tempat buang hajat, beliau melepaskan cincinnya dan di sini tertuliskan Muhammad Rasulullah. Ya. Tapi tidak berarti Rasulullah tidak pakai cincin yang tertuliskan itu, tidak. Karena jelas itu sangat tidak layak dilakukan dan tidak mungkin seorang Rasulullah melakukan seperti itu. Jadi kalau dituliskan ya, dipindahkan dulu ke tangan kanan atau dilepas dulu. Tapi kalau kita tuliskan apa-apa, mungkin pakai atau batu dulu ya, tidak masalah. Karena kotak yang tersebut digunakan untuk menempel. Ya, dan sampai ini masih dipakai, seperti mufti kalui yang cuma netra itu, kalau tanda tangan ya, tak ada lagi injek ini, dipakai oleh bendera itu. Larangan istiqmat dengan jumlah batu kurang dari 3 ini berlaku khusus ketika istiqmat tidak dibarengi dengan menggunakan air. Murni menggunakan benda padat, tidak menggunakan air sama sekali. Kalau dikombinasikan istijmar dengan istinja, maka tidak mengapa, walaupun kurang dari 3 batu. Karena itu lebih bersih. Kalau tidak menggunakan air sama sekali, maka minimal 3 kali usap. Jangan kurang dari 3 kali usap. Penyebutan batu wala'ala an-nasan dia diakal min salatati ahjar. Ahjar jamak dari hajar. Itu karena biasanya dipakai batu. Jadi walaupun dia menggunakan selain batu, maka itu hukumnya juga sama ya. Hukumnya juga sama dari sebarin, dadarunan, pokokan layu yang semisalnya itu juga tidak boleh hanya sekali ucap. Para ulama atau para fuqaha mempercayakan ketika seseorang menggunakan batu itu harus ada hasil yang dikenal dengan istilah al-inqa' Impak itu maksudnya tidak boleh menyisakan kotoran ya, yang masih bisa diusap dengan batu. Tapi kalau yang tersisa itu hanya bisa dibersihkan dengan air, maka tidak apa-apa. Baiklah, maksud dari jadi mungkin impak itu bisa kita terjemahkan secara bebas dengan menghasilkan kebersihan yang relatif ya. Relatif bersih maksudnya apa? Kalaupun ada sisa-sisa kotoran pasti ada, maka itu sudah tidak bisa lagi dibersihkan dengan batu. Dengan 3 kali usapan itu dia tidak bisa lagi dibersihkan, harus menggunakan air. Kalau memang sisa kotoran hanya bisa dibersihkan pakai air, berarti dia sudah dianggap sah. Tapi kalau masih ada sisa kotoran yang bisa dibersihkan pakai batu, berarti belum boleh ya mencukupkan dengan 3 kali usaha, harus ditambah lagi. Al-inqa'u bil-hajar alla yabqa atharun yuziduhu illa bil-mah. Alamatul inqa' alla yabqa fil mahal syai'un yuziduhu al-hajar. Jadi kalau kita ada lagi, kita ada orang yang bisa dimasihkan pakai batu, tadi sudah dianggap nanti itu cukup. Larangan menggunakan kotoran binatang yang bertakar dari seperti kuda, kerbau, dan bilor. Ada dua kemungkinan. Imma, kemungkinan yang pertama, kotoran itu berstatus masjid, yaitu kalau dia kotoran kerbau Cina, karena kerbau Cina itu haram dimakan. Kalau kuda masih tidak apa-apa. Bilor juga sama hukumnya dengan keledai, karena bilor ini persilangan. Keledai jantan kawin dengan kuda betina, hasilnya bilor. Bilor ini dianggap haram juga dimakan, karena dia campuran dari hewan yang halal dan hewan yang haram. Dan kita nggak bisa memisahkan mana yang halal, mana yang haram. Jadi dianggap haram semua. Ada kotoran kuda, maka bukan karena dia najis, tapi karena itu merupakan makanan binatang tunggangannya jin. Jadi kita nggak boleh tidak menggunakan itu karena yang pertama itu najis, motor najis itu jangan pakai najis. Yang kedua, karena itu adalah sesuatu yang dimakan oleh makhluk Allah yang lain, dan kita nggak boleh menajisi makanan makhluk yang lain itu. Kita selesaikan sekalian. Ada pelarangan menggunakan tulang. Itu juga tidak lepas dari dua kemungkinan yang tadi. Kalau tulang binatang yang tidak boleh dimakan, berarti dia tidak najis. Tapi kalau dia tulang binatang yang boleh dimakan, berarti itu makan najis, tidak boleh kita najisi dengan dipakai isinya. Sama. Mungkin ada orang tanya, masa tulang jadi makanan? Masa kotoran jadi makanan? Ya. Kalau kita ini berpikir dengan menjadikan tolak ukurnya kita, ya memang itu bukan makanan kita. Itu bukan makanan kita, memang. Bagaimana makhluk lain itu makannya beda. Kotoran kita dimakan sama makhluk lain. Contohnya, bebek. Bebek kita makan. Artinya, kenapa akhirnya dulu makhluk yang sama-sama kita lihat tadi ternyata ada yang memakan yang tidak mungkin kita makan. Apalagi kalau dimensinya sudah beda. Dimensinya sudah beda, kenapa tidak mungkin kan? Jadi, nggak bisa kita nafi kenanya berdasarkan logika kita semata. Dan tulang yang disebut bismillah itu buat jin penuh berisi daging. Ya. Karena jin pernah minta kepada Rasulullah, makanan kami apa ya Rasulullah? Lakum kullu amin. Dzikir fiha smullah. Aw fa matan dzulahu illallah. Kalian boleh memakan setiap tulang yang disebut itu nama Allah. Dan itu akan buat kalian itu akan lebih berdaging daripada yang kita lihat sebagai tulang. Yang terakhir, bagaimana definisi kita dianggap bersih dalam cebok kalau menggunakan air? Kalau menggunakan air. Kebatuan kita sudah tahu ya. Sekarang kalau pakai air, definisi bersihnya itu seperti apa? Penting ya? Penting ya? Berapa kali ini kita harus basuh sampai kita dianggap sudah dianggap istinja. Jelaskan oleh ini, wal inqa'u bil ma'a aqtabu ma'a dal. Infak itu caranya adalah dengan mengguyurkan air sambil digosok-gosok. Hatta ya'udal mahal kama kana qabla khurujil qarij wa yastarfi qalilan. Ya, sampai tempat keluarnya kotoran itu kembali seperti sedia kala sebelum dia terkena kotoran. Biasanya adalah sudah tidak licin lagi. Kalau tidak licin lagi, berarti sudah kembali seperti sedia kala. Itu batasan kalau istinja menggunakan air. Nah, kalau air tidak cukup, jadi kombinasi dengan yang lain. Mungkin sampai sini dulu kita gunakan adan, mungkin sekarang kita berhasil Allah Ta'ala. Kita lanjutkan sedikit hadis yang ke-84 karena masih ke kamera. Hadisnya baik, kalau saya juga tidak terjemahkan secara ringkas, langsung aja kita masuk ke fawaidnya, beberapa faedah yang bisa kita simpulkan dari hadis ini. Sekaligus tadi kita bahas silap tentang orang yang membuang hajat di dalam ruangan tertutup dan menghadap ke kiblat atau menghadap ke kiblat, bagaimana hukumnya? Terkait dengan fawaid dari hadis ini, disebutkan oleh Syekh فصل تعليم النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لما بين الجهة المحرمة في الاستقبال والاستقبال metode mengajar yang baik yang diterapkan oleh Rasulullah SAW karena ketika beliau menjelaskan arah yang tidak boleh dihadap atau dibelakangi ketika buang hajat, beliau menjelaskan arah mana yang harus dihadap. Syarikuh atau gharib, jadi memberikan solusi. Ini termasuk metode dakwah. Jika kita melarang seseorang untuk melakukan sesuatu, usahakan kita bisa mencari solusi buat mereka. Misal kita ingin mendakwahi orang yang biasa melakukan zikir-zikir tidak diturunkan kepada Rasulullah SAW, alangkah baiknya ketika kita melarang, kita jelaskan daripada begitu, sebaiknya Anda membaca zikir pagi dan sore. Sebaiknya Anda membaca zikir-zikir selepas sholat, zikir di tengah malam ketika bangun. Sangat banyak waktu untuk berzikir itu yang jelas-jelas perintahnya sangat banyak. Lafaznya pun juga sangat banyak. Nih, buku Fisnul Muslim. Nah, dua lagi, ya Allah, masa pakai teman saya pakai kitab Al-Azkar dari Nawawi. Itu syafi, bukan dua lagi. Berarti, Madhab ulama mengatakan syafi, ini kitab Al-Azkar. Mengumpulkan berbagai macam bacaan zikir serta apa namanya, sejumlah faizah-faizah. Cukup banyak kalau kita mau kita amalkan. Jadi mereka punya solusi. Kemudian هذا المنهج الحكيم في الفتوى هو الذي يتعين على المفتي أن يسكت. Cara bijaksana dalam memberikan fatwa menjelaskan hukum suatu masalah seperti yang dilakukan oleh Nabi itu adalah cara yang mestinya diikuti oleh orang-orang yang hendak memberikan fatwa. Ustaz, ini bagaimana hukumnya? Tidak boleh. Jangan ditanya. Kasih dia solusi. Kalau tiap hari dia hanya menjelaskan tidak boleh, tidak, pokoknya tidak boleh. Akhirnya berkali-kali semua tidak boleh. Nah, gitu kesimpulannya. Terus bagaimana kita? Nah, ini malah menimbulkan alergi ya, sikap antipati. Jadi jangan ditutup semua, silakan. Masih banyak kok cara-cara yang diperbolehkan. Ya. Baik. Sekarang masalah yang diperdebatkan oleh para ulama tentang boleh tidak seseorang yang berada dalam sebuah ruangan itu buang hajat atau kencing dengan menghadap atau belakang kiblat. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sahihain, ya, Sahihain membuka dari Imam Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qaal raqitu yawman ala bait Hafsah. Suatu hari aku pernah menaiki baitnya Hafsah, bait maksudnya rumah, rumahnya Nabi, yaitu rumah istri Nabi sekedar kamar-kamar. Ya. Jadi Hafsah kan saudarinya Ibnu Umar, mahramnya gitu. Dia pernah naik ya, ke kamarnya Hafsah tadi. Faraitun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustaqbilan asy-syah. Ketika itu nampak olehku bahwa Nabi sedang buang hajat ya, sambil menghadap ke arah ke asy-syah. Tentunya bukan sesuatu yang sengaja mengintip Nabi. Tidak. Bukan sengaja dan tahu Nabi buang hajat seperti ini, jadi tidak. Cuman itu kebetulan. Dan buang hajat tersebut juga tidak dengan melepas semua pakaian, tidak. Jadi jangan dipahami bahwa Ibn Umar melihat Nabi dalam keadaan tidak berpakaian. Tidak mungkin lah. Dan tidak mungkin juga dari cerita-cerita atau kurang ada banget gitu. Kalau pernah mengikuti Nabi itu cerita-cerita. Ini menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan masih termasuk batas-batas yang dinilai toleransi. Yaitu kulihat Nabi melakukan buang hajat dengan menghadap Syam dan membelakangi Ka'bah. Otomatis karena Syam itu di utara, berarti Ka'bahnya di belakang. Nah ini yang menjadi alasan para ulama memperselisihkan. Boleh tidak kalau di dalam kamar dia menghadap atau membelakangi Ka'bah? Karena adanya hadis ini. Menurut Ibnu Hazm al-Ghazali, dia berpegang dengan hadisnya Abu Ayyub yang tadi itu. La tastaqbilul qiblah wa la tastaqbiluha bi dhahirin wa la bawin. Pokoknya enggak boleh menghadap maupun membelakangi kiblat ketika buang air kecil maupun buang air besar. Secara mutlak di dalam ruangan atau di luar ruangan. Yang sependapat dengan Ibnu Hazm di sini antara lain adalah Abu Ayyub sendiri, Abu Ayyub Al-Ansari, Mujahid, Imam Mujahid bin Jabir, Mujahid Sahabat, dan Ibrahim An-Nakhai, Sufyan Al-Thawri, dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan seterusnya Ibnu Qayyim. Wahtajju bi hadits Abi Ayyub. Dari mereka adalah hadisnya Abu Ayyub. فإن القول لا يعارض الفعل في حديث ابن عمر. Karena apa? Sesuatu yang sudah diucapkan oleh Rasulullah SAW itu tidak bisa dianggap berlawanan dengan perbuatan, sekedar perbuatan. Karena perbuatan itu multitafsir. Boleh jadi perbuatan itu berlaku khusus suatu nanti. Yang lain tidak boleh. Mungkin tidak? Oke, ya. Atau Nabi lupa barangkali. Mungkin enggak Nabi lupa. Oke, ya. Atau ada unsur tertentu. Mungkin enggak? Mungkin. Adapun qaul itu sifatnya muhkam. Jelas. Jangan lamanan. Ya. Jelas. Sehingga tidak bisa tidak mengandung kemungkinan-kemungkinan yang di yang dikandung oleh sekedar perbuatan saja. Itu alasan mereka yang berdalil dengan hadisnya Abu Ayyub Al-Ansari dan tidak menganggap hadisnya Ibnu Umar itu bertentangan. Wa dhahaba ila jawazi al-istidbari mutlaqan. Adapun membelakangi, kalau tadi membelakangi maupun menghadap mutlak tidak boleh ya. Di dalam bangunan atau di luar bangunan. Ada pendapat lain yang membolehkan membelakangi saja. Dan ini juga bersifat mutlak. Kalau menghadap tidak boleh. Kalau membelakangi mutlak boleh. di dalam bangunan maupun di luar bangunan. Siapa yang berpendapat demikian? Urwah bin Zubair, Rabi'ah, Rabi'ah ini bin Abi Abdurrahman, Ra'i, gurunya Imam Malik, dan Dawud. Dawud ini salah satu ulama Zahiriyah juga. Dawud sama Ibnu Hazm rupanya sedikit berbeda pendapat. Muhtajjin bi hadits Ibnu Umar alladhi fi sahihain. Dalil mereka adalah hadits Ibnu Umar bahwa Nabi dilihat membelakangi kiblat dan menghadap ke Syam. Fayabqa dakhilan fi umumi hadis Abi Ayyub min adamil jawaz. Dan amal istiqbal fayabqa dakhilan fi umumi hadis Abi Ayyub min adamil jawaz. Jadi mereka mengecualikan membelakangi saja. Kalau menghadap tetap enggak boleh, karena itu masih masuk dalam larangan yang bersifat umum dalam hadisnya Abu Ayyub al-Ansari. Wa dhahaba ila tafsil. Ada juga madhab yang ketiga, yaitu membedakan, merinci, membedakan hukumnya antara dalam bangunan dengan di luar bangunan di tempat terbuka. Siapa yang merinci? Sejumlah ulama, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawi, ya, dan itu juga dianut oleh sejumlah atau sebagian sahabat. Siapa sahabatnya kira-kira? Siapa kira-kira sahabatnya? Ibnu Umar. Ibnu Umar. So, tadi sahabatnya Abu Ayyub mutlak, karena dia dengan Nabi melarang secara mutlak. Ibnu Umar melihat Nabi membelakangi kiblat. Jadi ini kayaknya ini berlaku kalau di dalam bangunan ini. Nah, apa di luar bangunan larangannya? Karena Nabi di dalam bangunan ternyata membelakangi kiblat. Okay. Adapun dari kalangan tabi'in Asy-Sya'bi. Apa alasan mereka? Innal adillah tajtami'u fi hadzal qaul wa yahsul i'maluha kulluha. Madhab ini dianggap sebagai madhab yang mengkompromikan dalil-dalil yang ada dan mengamalkan masing-masing dalil, tapi sesuai dengan kondisinya. Hadisnya Abu Ayyub al-Ansari diamalkan dalam kondisi tempat terbuka. Hadisnya Ibnu Umar diamalkan dalam kondisi tempat tertutup. Qala Sana'ani wa hadzal qaul laysa bidaih. Ya, liqa ahadits an-nahy 'ala babiha wa ahadits al-ibahah kadzalik. Jadi pendapat ini tidak jauh dari kebenaran. Karena pendapat ini masih mengamalkan hadis yang melarang, namun pada situasi dan kondisi tertentu. Sedangkan hadis yang membolehkan juga dibatasi penerapannya pada situasi dan kondisi tertentu. Dan ini yang dirajihkan oleh Syekh Al-Fattah. Wa hadza huwa rajih min al-aqwal al-thalatha wa billahi tawfiq. Kalau yang rajih ini, tapi yang hati-hati, nah itu kalau yang pertama. Ya. Kalau yang pertama itu juga kawi juga sebetulnya. Ya. Juga kuat karena memang ada ihtimal-ihtimal. Ada kemungkinan-kemungkinan dari wallahu ta'ala. Bolehkah menambah lafaz salatu khairul minan naum dalam salat subuh? Dalam salat subuh boleh ya. Kalau dalam adzan subuh yaitu ada dua ma'mur. Jadi ini sesuatu yang namanya didapati secara generasi demi generasi. Seandainya kita tidak mendapatkan dalil khusus yang membolehkan penambahan ini, namun itu ditemukan dari zaman dahulu, dari zaman apa namanya, contoh gampangnya adalah praktek sholat Id, 7 kali takbir rakaat pertama, 5 kali takbir rakaat kedua, itu hadis marfu'nya nggak ada, hadis marfu nggak ada. Itu asar dari hadis Nabi Wali. termasuk lapak-lapak takbiran. Ini juga tidak ada dari makhluk ya. Semua yang sopir hanya bersifat mau sampai kepada sahabat. Ya, takbirannya itu maksud, modelnya begini, takbirannya ini, modelnya begini. Tapi itu irama lagi. Dijelaskan oleh salah ulama ahli hadis dari ini yang namanya Anwar Shah Al-Kashmiri dari Yashirga. Syekh Anwar Shah Al-Kashmiri. Dia termasuk ulama penemar dari Bukhari. Bahwa masalah dia menjelaskan sebetulnya sanad itu buat apa sih? Hadis itu harus ada sanadnya. Itu buat apa? Fungsi dari sanad itu adalah sebagai tindakan pencegahan agar jangan sampai sesuatu yang bukan dari agama disusulkan ke dalam agama ini. Makanya kita minta sanadnya mana? Anda mengklaim ini diajarkan oleh Rasulullah, mana hadisnya? Dicek. Hadis kok gak pakai sanad? Gak bisa dong. Anda itu kapan Rasulullah? Kapan hidupnya? Gak bisa. Wasiat dengan Rasulullah dalam mimpi, wala bisa. Tapi kalau memang itu sudah dikenal sebagai bagian dari ajaran Islam sejak dulu, buktinya apa? Buktinya para ulama dari dulu sampai sekarang yang namanya sholat sunnah yang 7 kali takbir, rakaat pertama, 5 kali takbir, rakaat kedua. Kalau pernah ada jelas pilihannya, apakah takbiratul ihram itu dihitung apa enggak? Gitu. Apakah takbir bangkit dari rakaat pertama ke rakaat kedua itu dihitung apa enggak? Itu aja jelasnya. Tapi jumlah takbirnya nggak kayak selang-selang biasa, itu jelas gitu. Ya. Kalau sudah jelas itu diamalkan dari dulu sampai sekarang, berarti ini memang bagian dari agama gitu. Jadi nggak perlu kita tanyakan karena ini sudah lebih kuat, ya, lebih kuat. Makanya At-Tirmidzi rahimahullah dalam sunannya itu sering sekali ya hadis ini sanadnya dhaif wa'alaihi al-amal. Tapi ini diamalkan baik oleh banyak ulama atau oleh sebagian ulama. Turun temurun atau berkesinambungan di antara ulama mengamalkan suatu hadis itu adalah farina. Itu kan yang khas dari Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya An-Nuhat ketika menyebutkan kriteria hadis yang bisa diterima itu ada. Atau jenis hadis yang bisa diterima itu ada apa lagi? Kriteria atau apa jenis hadis ya? Sahih li ghairihi, sahih li dzatihi, sahih li ghairihi. Ada hasan li dzatihi, ada hasan li ghairihi. Dan yang kelima, ad-dha'if idza fawad. Hadis yang dhaif kalau dia memiliki penguat-penguat. Salah satu penguatnya adalah para sahabat berfatwa dengan redaksi yang senada dengan hadis itu. Ini salah satunya. Penguat yang lain adalah dia diamalkan oleh para ulama. Nah, dia diamalkan oleh para ulama. Contoh halnya air itu statusnya tetap dianggap suci selama sifat, selama rasa, warna atau baunya belum berubah, belum terpengaruh oleh sifat, warna atau oleh rasa, warna atau bau benda nasi. Itu hadisnya baik. Tapi para ulama semua sepakat mengamalkan hadis ini. Ini merupakan indikator bahwasanya hadis itu ada asal usulnya, tetap bisa diamalkan. Nah di sini saya tidak ingat apakah ada riwayat khusus yang menyebutkan dianjurkan yang membaca Al-Fatihah Sayyidul Minanau pada adzan dua. Adzan subuh itu ada dua. Ya teman Rasulullah dan adzan subuh itu ada dua kali. Adzannya Bilal dan adzannya Ibnu Ummi Maktum. Adzannya Bilal itu sebelum masuk waktu subuh. Ya, sebelum masuk waktu subuh. Adanya Ibnu Ummi Maktum setelah masuk waktu subuh. Makanya ketika Rasulullah mengingatkan kalian jangan terkecoh dengan adanya hilal karena dia akan sebelum masuk waktu adzan untuk bangun sholat dia mulai. Tetap kalian boleh makan, boleh minum, boleh sahur sampai kalian mendengar adzannya Ibnu Ummi Maktum. Fa innahu rajulun kana rajulan a'ma la yu'adzin hatta yuqala lahu asbahta asbahta. Karena dia itu seorang laki-laki yang buta, dia tidak mungkin bisa tahu masuk waktu atau tidak, sesuai setelah diberitahu oleh orang lain, sudah subuh nih, saya berkomandan. Kalau itu tidak ada, tapi saya tidak ingat apakah ada dalil khusus yang menyebutkan penggunaan absalatu khairun minan nawm. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.